wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bi'tisami hablillah wal ibti'adi 'anil adatil jahiliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Faya ibadallah ittaqullaha qa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minash shaitan rajim, ya ayyuhal ladhina amanus biru usabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Ali Imran ayat 200. Ida asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak sekali ayat tentang sabar ini. Innallaha ma'as sabirin wa basyiris sabirin. Maka para ulama mengatakan juga bahwa Ramadan ini adalah syahrus sabr, bulan ekstra kesabaran. Saum terbagi ke tiga, ulama membagi satu saum umum. Ini yang Nabi khawatirkan terhadap umatnya di akhir zaman, hanya mampu menahan lapar dan haus saja. Matanya tidak saum dari hal-hal yang tidak layak dilihat. Yang diharamkan di Ramadan ini yang halal. Bibirnya tidak saum dari hal-hal yang tidak layak dibicarakan. Telinganya tidak saum dari hal-hal yang tidak layak didengar. Maka Nabi mengeluarkan satu statement, illa ju wal atas, kecuali lapar dan haus saja. Da ukur hayang ganti baju mah teu kudu saum ge. Ulin we ka cimol, cibadak mall. Tapi ada marga satwa yang kemudian ingin ganti baju itu melakukan saum. Saya lihat di Discovery Channel tuh orai mun hayang ganti kulit kan puasa, memanaskan tubuhnya lalu terkelupaslah kulitnya. Banyak orang Islam muslim musliman, dia bersemangat nganyuk mau kena nyokot gamis nu anyar dicicil BTN bayar tapi nyicil ya, hanya untuk ya momentum saja, seremonial saja. Ini ilmu, pentingnya ilmu. Rabbi jidni ilman warjukni fahman, rek itu wae gaya menyikapi ibadah tuh. Banyak orang saum kata Nabi tapi hanya lapar dan haus saja. Saum umum, ada saum khusus. Seperti kita, ngabuburitnya diganti, dulu mah ngegame ya. Sekarang mah ke masjid, itikaf, latihan, membentuk alarm biologis. Nyeri awak aya nama, mun jadi budak Bandung tuluy teu ikut kajian. Asa ada yang kurang, sakau kuna mana eta nih begang gitu. Tilu minggu tinggal kajian yang URB, yang Ustaz Rahmat Baikuni alus, nepi ka sakau kitu. Seprege dibetot kuna teu kuat hayang salat. Wah. Ya. Nah ini syahrut tarbiyah, bulan pendidikan dan latihan kawah candra di muka yang Allah sengaja datangkan di tiap tahunnya bernama Ramadan. Pembakaran dosa. Nu dihalalkan, nu diharamkan. Tapi jangan terjebak, kalau hanya menahan lapar dan haus saja, ular pun saum. Maka akhlak terbagi ketiga, ada akhlak ular. Mun dipacok macok deui, kunaon ora itu dibere suku? Sok cobaan bere suku macok. Wah gawe atuh mere suku ka orai. Mun dipacok macok deui. Ada yang lebih parah, ini kan tafakur. Ada yang lebih parah dari akhlak ular, akhlak buaya. Dibere dahar, diopi jeung nu mere daharna. Krokodil, da mulutna besar. Terus ada yang agak mending, akhlaknya kalb. Anjing, dan anjing mah eueuh lemesna, punten ustad, unyang anjing abi. Da eueuh lemesna anjing mah, sok. Anjing lemesna naon? Gogog mah suarana mah, gogog. Meni ekspresi pernah jadi gogog. Anjing mah lemesna dihamplas. Oh gawe ngamplas anjing atuh. Meni ngaji. Nya, ka anjing mah mun keun ngagogog yalhas. Dibere daging bageut. Kalau ada orang baik sama kita, lalu kita baik sama dia, tete-tete can kena na Islam. Wajar weh, simbiosa. Itu bager di bageran dinya wajar weh. Tah Rasulullah mah manusia terbaik, Ketika orang meludahi, orang menumpuki kotoran, Rasulullah menengok orang yang meludahinya ketika sakit. Rasulullah tidak mengapa-apakan orang yang menzoliminya, lain awak kawaninya, tapi mun Rasul perang mengharapnya. Apa pesannya? Humble. Rasul itu saumnya juara, Senin Kemis, lain nyauman wadal. Ayo saum Senin ah, abdi mana lahirnya Senin, dalil di mana iroh. Rasulullah lahirnya memang Senin, tapi kan Kemis, berarti Rasul lahirnya dua kali. Tuhnya jadi liur. Cika tu mikir. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Saya suka baca fikhu sirah kelengkapan tareh Munawar Khalil. Jadi missing link, mata rantai yang hilang dalam sejarah tuh banyak pisan. Sehingga orang jadi salah nyimpulin dalil. Rasul itu manusia terbaik. Apa yang menjadi kebaikannya? Teu sarwana. Lah keur saum kan ada dalil. Mun anu ngajak gelut. Tengah poe kieu mobil diserepet, jaba can lunas. Haroream urusan jeung asuransinya, dalieur geus apa hukumna. Cuma molotot we itu teh geus salah molotot teh. Tambul tong. Tah, ti hikmah tina ngaji mah jadi eureun tumbal tambul jelema teh. Inni shaimun. Cek Nabi mun aya nu ngajar ribut di siang hari ketika kita saum, tong dilawanan. Pejakeun urang keur saum lain ria. Supaya dia paham. Saum tidak mengajarkan yang haram. Nu halal wae diharamkeun, komo maneh ngajak gelut. Sorry lain teu wani, inni shaimun. Mun eudeuk engke magrib jeung urang. Dijieun tajil maneh. Kan urang mah aya tungtungan wae nya. Maka khairul qurun kata Nabi, sebaik-baiknya masa. Ada yang lebih baik daripada aku, para malaikat, sahabat, tabi'in. Manhum ya Rasulullah. Siapa mereka ya Rasulullah? Umatku nanti. Untung ayah Ustaz Rahmat kene bicara akhir zaman, jadi tahu fitnah akhir zaman teh seperti apa. Siapa mereka ya Rasulullah? Umatku. Aku beriman kepada Allah. Malaikat beriman melihat Allah. Aku beriman kepada Allah melihat malaikat. Kalian beriman kepadaku. Aku pernah melihat malaikat. Tabiin beriman karena pernah bertemu sahabat yang bertemu Rasulullah. Sampai pada akhirnya ayah umatku panggil jeung sahabat. Untung ayah kene ngaji di al-ukhuwah. Maka urusan hidayah Allah yang memilihnya. Wa ma taufik illa billah. Jangan sombong sudah bisa ke masjid. Ketage ku Allah. Maka tadi saya terenyuh dengar cerita Ayub. Saha urang poe ieu. Saya punya lagi kisah tentang kesabaran. Kan judulnya super sabar ya. Abu Kilabah. Siapa beliau? Dia muhaddis seangkatan dengan Abu Hurairah lah, sekelas gitu. Dan abu-abu yang lainnya. Mikna parem. Tapi dah ini sabar, jadi kudu sabar. Rek naon wae nu terjadi ge. Sabar, ini ujian. Sabar, ini ujian. Sabar, ini ujian. Jadi bab kasabaran mah, ujian nanti sok bungkulukan hari takene. Keringenang ngomong parem. Di komen biji. Oh siap. Abdi nu maju. Tangenana yang Ustaz Rahmat teh gimmickna dapat ya. Ustaz mundur abdi maju ya. Sabar. Saya dengar sahabat namanya Abu Kilabah radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai kepadanya. Dan ini silaturahmi ketika kita sering membaca hadis disebutlah Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Abu Kilabah. Kita sedang bersilaturahmi dengan orang ini dan ini orang-orang yang panjang umur. Wafatnya ratusan tahun yang lalu, tapi masih kita sebut namanya. Kalau kita wafat besok masih ada yang menyebut nggak orang-orang berikut tentang kita hari ini? Apa kelebihan Abu Kilabah? Tak berkaki, tak bertangan, dua-duanya. Saya lihat fenomena ini kalau mau lewat jalur barat, Cicaheum, ayah ibu-ibu pagi-pagi pakai topi dulu di kebun binatang dia, umurnya panjang. Tidak bertangan dua-duanya, tidak berkaki. Undur ilaman huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang di bawahmu. Kumamun atil tonggong. Nya. Kumamun atil sirah. Urang wek naik motor atil sirah mepet heula. Manyang ada godogor helm. Maka untuk menguatkan kisah Abu Kilabah sebelum dituntaskan, Rasul pernah lapar ketika Uqasah meminta membuka baju Rasul ketika hendak mengkisos Rasul di akhir hayat Rasul, yang kasusnya Rasul akan dipungkul oleh Uqasah, terlihat ada ganjalan batu. Lapar Nabi teh, tapi terang ngomong. Urang makan juga Nabi terang ngomong, sekali ngomong nyem duit. Tak eta bedana urang jeung Nabi teh. Kaciri aya na beuteungna ganjal berarti Rasul lapar. Saat Uqasah akan memukulkan tongkat, yang kisahnya luar biasa bikin memeras air mata ya. Nabi pernah lapar. Kelihatan pucat mukanya. Mun ustad pucat teh teh lapar. Tawaran dahar. Nah, Nabi ditawari, Rasulullah berhenti dulu kajiannya, mun ayeuna mah bahasana teh kitu. Kita bersilaturahmi yuk. Sampai lahir hadis man ahabba ayyub satallahu fi rizqihi. Kalau ingin rezeki diluaskan, silaturahmilah. Tidak hanya itu, umur ditambahkan. Datanglah ke salah seorang sahabat yang materinya adalah dijamu dong, saan untuk kedatangan Rasul atau hati, kedatangan Ustaz Rahmat, Ustaz Epi meureun segala dikaluarkeun bari nganyukenya. Ikram, akrim ustadaka. Sama sahabat juga. Oh, pang muncitkeun domba. Balak kecerakan, hahaha-nya ada sahabat juga manusia. Keur lapar dibere dahar atuh. Da poho lapar. Setelah itu semua senang, bahagia. Ini hikmah silaturahmi. Maka silman koto aka, sambungkan yang terputus dengan la yadhulul jannata qati'un yakni kuti'ar rahim. Berharap surga tapi memutuskan. Memutuskan apa? Yakni kuti'ar rahim, silaturahmi, tong berharap. Jalan ke mana? Di kosletkeun. Maka bicara Ayub dengan istrinya tidak ada silaturahmi tadi. Istrinya enggak kuat dengan ujian-ujian yang Allah timpakan, padahal sebentar saja. Rasulullah ketika sahabat sari-sarian, dia tertunduk merenung lalu meneteskan air mata. Kagetlah, bising aya menunu kurang nya. Geus dahar ceurik di Rasul, nya da budak. Geus dahar yang es krim. Henteu, adalah bertanya. Rasulullah, kenapa? Mestinya kan senang. Aku senang. Tapi kenapa kau menangis? Menangis ada dua bentuk. Menangis senang, menangis sedih. Ini tangisan yang mana nih? Tangisan sedih. Apa yang kau sedihkan? Tadi kan lapar, kita dapat makan. Aku takut. Apa yang kau takutkan ya Rasulullah? Aku takut lupa nikmatnya lapar. Dengan itu Ramadan disyariahkan. Nikmat dan lapar teh. Maka ada hadis farhatani lisaim. Dua kebahagiaan untuk orang yang saum. Ngerasakan enggak bahagia ketika berbuka? Riweuh ti asar kene sagala dibeulian. Nya ku teh manis ke urusan beres. Ngesang tah. Yang penting dengan yang manis. Tapi tidak cukup sih. Harus dengan yang jelas. Karena percuma manis juga kalau statusnya enggak jelas. Maka berbukalah dengan yang setia. Karena yang setia pasti manis. Tapi mun pangadamelkeun teh manis kanggo Ustaz Rahmat Baikuni, omat tong dikocek. Karena Ustaz Rahmat enggak suka yang manisnya di depan. Karena beliau orangnya asik-asik aja. Ya. Jadi kitu. Rasul teh menangis, ada keren bahasana teh. Sieun poho nikmat lapar. Ternyata enak makan tuh ketika lapar. Maka ada anak bertanya kepada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Kama kola bimbo pi lagu ihi. Hadis riwayat bimbo di dalam lagunya. Ada anak bertanya kepada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Dijawab ku bapaknya, nyeta supaya ingat nikmat lapar. Unduru ilaman huwa asfala minkum. Kembali ke Abu Kilabah. Nurun ka muridna sikap Nabi teh. Super sahabat. Dia, saya lihat di beberapa Instagramnya, anu merangkak ke masjidnya. Duh, kalau di Hikma Story Kopo ada orang anak usia 6 SD-an lah, kageleng mobil diamputasi tangannya. Semenjak itu nggak pernah berhenti ke masjid. Lulun catat. Ketika saya kiam di sana, anak itu selalu stay lebih awal di sub pertama. Saya nangis. Sebenarnya lain orang nu kudu ceramah teh budak ieu. semenjak dikasih musibah buntung kakinya, itu santrinya Handi Boni. Itu kalau ada program kiam di Masjid Al-Amin, itu paling dulu dia ngambil sapnya. Aclog-aclogan. Kan untung tuh makai mukena. Makai mukena mau tahajud bubar. Tapi saya suka yang ngalembutkan hati itu ningali budak eta. Kalau di Al-Latif mah ada Jafir ya, yang suka ngepel masjid. Saya mah tersiun ku DKM mah. Sieun bangsa kumarebot gitu. Jelas ruhnya. Ta'abukilabah teh. Tidak bertangan, tidak berkaki, nyari ilmu ke Nabi. Dan tidak sedikit hadis yang diriwayatkan oleh Abu Kilabah. Berarti dia pencari ilmu sejati. Tapi eta kondisinya, aduh. Saya baca biografinya seperti Ustaz Ahmad merangkan Ayub dengan detailnya. Tebogana naon. Cuman tadi ketika Ayub memohon, cabut. Ya Allah, apa yang kau ingin cabut dariku? Cuman minta akal dan suara. Abu Kilabah hanya punya suara untuk mengucapkan tahmid. Jadi wiridan teh eueuh sukuan eueuh leungeunan ge. Alhamdulillah we. Sampai sahabatnya yang lain kaget, ai maning alhamdulillah naon. Sampai satu ketika rumahnya juga ala kadarnya, manusia gering, demam tinggi, menggigil tapi wirid gemeretaran, alhamdulillah, alhamdulillah. Dibuka tendana, Abu Kilabah dalam keadaan pucat pasi. Ditanyalah oleh dua orang sahabat, kemana numaturan anjen? Sudah tiga hari tak pulang. Anak nu biasa menseka ketika dia akan bersuci, mangwuduan ke meureun pangombean ngahuapan. Pelayan itu nggak ada. Coba carikan, kalau kau ingin membantu kurtangan. Bingung, atau sampai sahabat itu komen, aku bingung mengatakan apa yang aku temukan dari hasil pencarian. Kalau aku pikir, beda tipis lah antara Abu Kilabah dengan Ayub. Maksudnya, aku bingung memberitakan apa yang jadi amanah Abu Kilabah. Keponakannya entah siapa yang biasa melayaninya, sudah dimakan serigala. Tinggal tulang belulang. Coba ke kayaan gering, kudu narima berita juga gitu, sanggup ke? Saya kisahkan ini ke keluarga saya yang lagi rudet waktu itu. Sini, semua ayah punya kisah luar biasa. Duit teboga, usaha keur henteu, gawe ngajar ikro di Cilaja kaluhur lapang tembak bihur. Nggak sabar lah semua. Nemulah tulisan itu tentang Abu Kilabah. Anak saya nangis, istri saya nangis. Naon, tong ngadongeng eta cenah. Da urang melain Abu Kilabah pokna teh. Nya teu ngaruhnya. Tapi saya terus baca. Ya. Yeah. Ternyata Abu Kilabah mau tidak mau, harus menerima info itu. Katakan saja padaku, biar jelas urusannya. Bagaimana? Ada kabar? Ku yakin tulang belulang itu adalah anak yang suka melayani dan menemanimu. Tetap. Manusia atuh. Budak paling dipikanya, kadangnya beritanya sudah tidak jelas keadaannya. Apa yang kalimat terakhir dari mulutnya keluar? Alhamdulillah. Wafat. Cirik teh nuduaan. Lucu. Terakhir kata-katanya mengucapkan alhamdulillah. Sampai termimpikan dua sahabat itu. Dan dibungkus nage. Kapannya teh ku baju sahabat nueta. Saking miskinnya. Tapi termimpikan di kiam dua sahabat itu. Abu Kilabah dijemput malaikat. Seperti endingnya Ayub. Pertanyaannya bagi kita adalah. Hari ujian keur urang naon poe ieu. Cik terberat lah. Maka penting membaca sejarah itu untuk kita tahu diri dan diri kita tahu. Jangan merasa beriman kalau belum diuji. Kalau kemarin saya ke Palestina, alah, asa ngajago ting, urang jadi ustaz di Indonesia. Ditanya ke orang itu, rek naon ngadieu mencuk basura mah, bade ngiringan syahid. Apa Al-Qur'an teu? Juz 30 surat terakhir. Seseuh banget meureun mencek urang mah. Kiam. Loba batalna. Salat duha ge make kunut. Salat subuh ge keberangan maksudnya. Angges balik deui rek jadi tukang rongsok ah. Era. Tapi orang sana rindu kematian. rindu kesyahidan. Maka bicara sabar, super sabar dua kali disebut di Ali Imran 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Yang disuruh sabar teh nunges iman. Ainu iman mah teu dititah sabar. Jika orang kafir dosa teu meninggalkeun salat. Nyantu atuh dan boga neraka si eta mah. Asup neraka ge tanpa hisab. Saking berhakna gitu. Nu dititah sabar teh nu iman. Nu teu iman mah teu kudu sabar, naon kacape-cape. Jika orang nyunatan budak, teteh keur sholat, ay budak muatita sholat mah tong disunatan ka nyeri-nyeri. Gitu. Jika wudu teteh keur sholat. Ya. Ay sholat teu make wudu rek hitut gepek weh. Da teu wudu sholatna. Da wudu teh bahaya lamun niatna. Aya kepentingan lain keur sholat mah. Ay jelema ngahaja wudu bulan puasa. Biasa kekemut 3 kali. Dipiceun sakali nu 2 ka mana coba. Wudu naon eta? Untung KPK teu apalin. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, isbiru, bersabarlah. Ibu-ibu nih yang harus ekstra sabar. Wasabiru, karena ibu-ibu sok ngomong kieu, "Ah, Ustaz, sabar ge aya batasna." Dalil ti mana sabar aya batasna? Batasna sabar, setuju tidak? Tingali Ayub, berbatas enggak sabarnya? Dihajar kebona hare, dihajar hartana hare, dihajar anakna hare, dihajar anak istrina hare. Ustaz Epi, Ustaz Rahmat, saru ada jelema. Pasti ayah ujian mah. Hajar anakna kugering, ngaji mah kudu tuluy we. Jebakan Batman, surat At-Taubah 24, baca gerakan. Ame jentre ngajina. Kul, katakanlah, ingkana apabila keadaanmu, sok mau macakeun ah, poho deui ayatna. Hai poho mah poho we. Ya syarat hayang mung pohoan tong apal. Hayang hafid mah gampang atuh, ganti ngaranna jadi hafid. Mana hafid? Sok. Macam mang laun mang. Penyebab ketidaksabaran ini ilah kita. Kenapa kita jadi tidak sabar? Sok itu aya 8 poin. Alhamdulillah. Artinya memang keburu imsak. Siap. Katakanlah jika bapak-bapak satu, iya musuh iya. Katakanlah jika bapak-bapakmu contohnya Ibrahim diuji kesabarannya oleh ayahnya. Lalu anak-anak Nuh, Lut Nuh ya. Saudara-saudara mah Muhammad, Abu Ja'ab, Abu Lahab itu dua-dua naungku. Lalu istri-istri. Aduh, dua di dia mah. Nuh diuji ku istri mah Nabi Lut. Tapi ini kalau untuk umum sifatnya am. Istri-istri. Jadi kita mah gak kena karena baru punya satu istri. Lewat saja. Oke, yang dua istrinya itu. Kaum ya. Keluargamu. Keluargamu ada yang diuji oleh keluarga sahanya. Di antara nabi yang diuji oleh keluargana seluruh nabi. Yusuf. Nah, benar. Terus harta kekayaan yang kamu usahakan? Ah, Sulaiman ya, diujina ku harta. Lalu perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya. Bisnis tah salabah korun tah. Lalu dan tempat tinggal yang kamu sukai. Wah, nubar tahdi imah muka masjid, hati-hati kena tak ayat dia. Terus adalah lebih kamu cintai dari adalah Allah. Lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya. Hijri dan dari berjihad di jalannya. Apa yang akan dirasakan? Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Maka ekstra bersabar. La ilaha illallah, Allahu akbar, menang. Siap teu ujianna, bungkeulkeun aslina. Cerita rumah tangga balik khutbah nikah istri nu ngagodana. Maka saya bahu membahu jeung Ustaz Dudi bagaimana ini ta'adud tetap berjalan. Apa ta'adud? Poligami atau menilir dibere lemes kieu keneh. Ini perintah Allah. Ibu pengen punya istri soleh? Melaksanakan perintah-perintah Allah suka enggak? Suka punya suami rajin ke masjid, ahli kajian, berarti suami ibu soleh. Suka ya, bu, bayar tuh, salaki kawin di, tuh, ribu. Ay Allah nyarek tuh salaki orang kawin di. Nah tuh ibu curak carek, ah musrik ah. aslina iya serius tong heureuy Ramadan. Ibu nyaha teu ka salaki. Salaki maot ngilu mah. Pret ah kuduna ngilu. Bu awas bu musyrik bu. Allah wae teu nyarek. Bu bae si bapak kawin deui. Tuh nya, berarti teu sabar. Ibu, salaki teh ujian. Inna amwalakum wa ajwajukum. Sungguhnya anakmu, pasanganmu adalah ujian. Suami itu rizki kalau kitanya pandai bersyukur. Maka yakfurnal athir. Siapapun yang mengkufuri pemberian nafkah dari suami, itu sama dengan mengkufuri pemberian Allah. Di perjalanan Isra Mi'raj, kenapa Rasulullah banyak melihat penduduk neraka itu perempuan? Yakfurnal athir, mengkufuri pemberian Allah lewat suami. Apa ilmu yang didapat? Nafkah suami teh rizki ti Allah. Mun suami menafkahi ibu teh, teteh memberikan amanah ti Allah berupa nafkah. Mun suami telat mere nafkah, berarti cokot langsung tina dompetna. Ulah sampai suami asup neraka gara-gara teu amanah. Mun salaki ngambek, naon eta cuka cokot bade nyandak titipan Allah. Gitu. Beresnya. Tapi ibu tong egois. Mun salaki dicokot batur ge leupaskeun. Teh eta ge titipan Allah. Cik atuh mikir. Sabar, sabar we. Karek diuji ku kitu minta cerai. Geus tong bebeja rek kituan Maria. Mun nyahuan ribeuh. Mantak mun ibadah tong ria, Ustaz jempe we. Perkuat pusat, perbanyak cabang. Karena bagaimana tahu keadilan kita berlaku kalau tidak ada lawan main? Nya. Da. Eta ge mun adil, kela atuh kan adilna ge encan. Nya kan awewe mah sok ngalawan dalil wae penista agama tah. Allah wae dilawan. Ayat An-Nisa ayat 3 dilawan ku ibu-ibu mah. Eta da cenah resepna kanu garilis wae baca ayatna sing tamat. Pangkihu matobalakum. Baca gerak An-Nisa ayat 3. Ini masalah tauhid ini. Contoh iya mah. Tukudu GR, ku iya ge beres masalah tauhid mah. Eta cenadara resepna kanu garilis wae tingali ayatna. Nikahi olehmu orang-orang yang baca gerak ah bising panjang gede bohong. Sok, sok, sok. Iya masalah kesabaran iya. Oh. Bu Romang bising ngeburu bubar. Sok arambungan ibu-ibu diberi ayat iya mah. Set beri aja dua hari. Ini atuh sok we. Anissa ayat 3. Tong kawago. Ketos ayat ini. Siang. Cek. Iya. Dari awal ya. Sok ameh lengkap datang. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim. Sehingga sulit bagi kamu untuk menghadapi mereka. Lalu kamu takut pula tidak akan dapat berlaku adil. Di antara wanita-wanita yang kamu kawini, maka kawinilah. Apa dengan arti siapa yang baik di antara wanita-wanita itu bagimu? 2, 3 atau 4 orang, boleh 2, 3 atau 4 tetapi tidak boleh lebih dari itu. Temenang ti opat. Wanita yang baik ya, baik wajahnya, baik akhlaknya, baik materinya. Hay ibu-ibu sok ngaluyan ti Allah, da resepna. Ripuh irah kawin ka nini-nini mah. Walaupun masa depannya jelas, nini-nini mah jelas maot sekedeung deui. Tanggenah make ayat dengan iman tuh. Maka ketika Ayub beriman kepada Allah, apapun ujiannya disenyumi aja. Karena dia paham dengan ketauhidannya. Maka wabashyiris sabirin, innallaha ma'a sabirin. Bukan sabar ada batasnya, tapi batasnya sabar. Maka dua kali di Ali Imran ayat 200, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu. Jaga perbatasan. Tong ribut, tong ribet, ribat. Tiga orang Palestina cara rantik. Hayu ah, ce, ngilu ka ditu ah. Ngeunaan ditu mah oh, bom urang dagang lotek da. Modalan mio ge jawab pantes beungeutna. Dia menjaga tanah sucina. Mending akang nu di dieu embung loba petasan cenah teh. Kalau cewek Turki, dia mau dibawa ke Indonesia. Kalau Palestina lebih baik mati berkalang tanah daripada harus meninggalkan tanah sucinya. Tah eta hebatna Palestina teh. Kajian akang weh nudi dia bogoh ka abdi mah. Wah, kok petasana galdek yo. Balik weh. Gak tauhid na can beneran. Nya. Maka bicara sabar jangan main-main. Sabar mah bukan pekerjaan mulut. Jika ikhlas bukan pekerjaan mulut. Bukan sabar kalau masih berat. Bukan ikhlas kalau masih sakit. Ikhlaskan weh. Ya Allah, kenapa kau cabut suamiku ya Allah? Aku sedang mencintainya. Si Allah teh hirupkeun deui we atuh. Nya, sok protes. Maka penutup bab kesabaran mah, pernah ada seorang perempuan di makom suaminya zaman Nabi, ceurik, meratap, ku Nabi diingetan, "Eh, sing sabar. Cicing lah, da teu ngarasakeun dirinya mah. Teu apaleun saha nu ngomong teh ini teh Nabi teh, tararibeuh kan Nabi mah." Bejaan ku baturan, "Ane apal teu nu bieu ngomong saha?" "Rasul datang, Rasul aku akan bersabar." "Tadi sabar mah lain ayeuna." Jadi sabar mah sikap spontan. Bukan setelah diberi saran, mantak wajib ngaji teh ketika ada masalah, oh iya kudu sabar, senyum. Maka dengan sabar dan syukur itu jadi keyword, password untuk masuk surga. Alhamdulillah itu ada di rumah tangga saya. Jadi Teh Ani bersabar dapat saya bersyukur dapat Teh Ani. Karena mantes gitunya. Jadi sing sabar weneng. Mantak lamun beki tambah usia, panon teh sok diburemkeun. Naon biar bertahan melihat kenyataan. Jadi katingali teh pamajikan teh geulis teh da urangna geus rabun. Terus ceuli sok rada ditorekan ku Allah teh ame teu ngadengen ngawek-wek wae. Nya sing sabar we. Nya jadi sabar tuh enggak berbatas. Batasnya sabar. Wasabiru warabitu wattaqullah. Kuncian untuk tetap berada di wilayah kesabaran itu ada enggak rasa takut ke Allah seperti Ayub? Mending capek ayeuna jeung capek engke. Tapi di dunia ge Allah buktikan Ayub kembali utuh. Sampai istrina kalinglap, "Kang Ayub lain eta teh." Ya, GR teh. Tapi ah da keur gering Ceuk Usaraman mah. Tapi da bener, sorana kulitna kembali utuh. Padahal teu ka skincare. Tanpa BPJS jeung jam sostek harita. Da can aya. Akhirnya Allah perlihatkan kehebatan dari sebuah kata yang namanya kesabaran. Sanggup gak? Tak sing sabar. Sing sabar. Ya. Maka bicara sabar, bicara sholat. Ada terselip kalimat sabar. Wasta'inu bisobri wasol. Pangberatna hirup ibadah sholat. Sabar di dalam sholat. Jangan tergesa-gesa seperti taraweh yang tren di kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Korupsi. Korupsi. Rasul geuleuhkeun rujitkeun ka umatna nu salatna gancang. Mun manggih imam tarawih gancang salatna bere helm. Berarti kecepatanan tinggi. Lebih jelek daripada pencuri. Yang mencuri salatnya sendiri. Tu'manina. Wasta'inu bisabri wassalah. Innaha lakabiratun. Sabar berat, sabar di dalam salat itu terlebih. Maka sabar yang syukur. Rasulullah bersabar sebagai wujud syukur. Membengkakkan kakinya berdiri lama dalam sholat. Aisyah bertanya, "Tidak boleh kak aku termasuk hamba yang bersyukur?" Apa bukti syukur? Bersabar dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Contohnya ya di Nabi Khadijah. Siap? Hati-hati, perasaan gak enak. Jangan sabar, berat, biar aku aja gak bakalan kuat. Ya, selamat menikmati jamuan rahmat Allah berupa Ramadan, Syahrul Sobro, bulan ekstra dituntun dan dituntut kesabaran sampai pada akhirnya kita tahallul dengan azan maghrib pun enggak boleh berlebihan israf sehingga mengganggu ibadah yang lainnya. Ku korma we tilu, ku madu setengah gelas beres urusan karena nyuna nyusun ngeuna kurang mah tilu, tilu nama mangkok bubur kacang. Tilu mangkok rujak cuka. Tilu kerupuk mie. Tilu keresek korma. Nya atuh ngabugigag tarawih nage kieu atuh kamarekaan cik atuh mikir. Jadi teu ngeunah ibadah nage gara-gara teu nyunah. Saya pikir itu sajalah da bicara sabar mah tidak akan ada batasnya. Itu batasnya sabar. Kesimpulannya ingin dapat kabar gembira dari Allah. Wabashiris sabirin sing salabar. Dangan anu sabar nu bakal menang kabar gembira ti Allah. Dan para ulama menyatakan Ramadan adalah syahrus sobro. Bulan di mana harus ekstra dan super duper dalam masalah kesabaran. Itu saja saya PPNI, jangan lupa bahagia. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersabar dengan apapun ujian yang Allah berikan.